Kahiji maca Quran jeng maknana nuka dua solat wangi lampana nuka tilu sering kumpul jeng nusole. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmi illahi salatan ta'imatan bidawami mulki illahi Allahumma salli wa sallim ala Terima kasih. Sopo bisa ngelakoni aduh limo pakaru nantar tamu baju Quran yu artinyo nan kaduo menjalankan solat malam nan katiku kok bakawan jo orang soleh nan ka ampe lai kuat menahan lapar nan ka limo sikia malam di babanya nan ka ampe lai kuat menahan lapar nan ka limo sikia malam di babanya di antara limo siangan bisa mengarajoka insya Allah Allahu Rabbi bidawami